Konsultasi Syariah. Tayamum karena waktu sholat mau habis. Pertanyaan, jika kita antri air untuk wudu, namun jika ditunggu, Jumatan sudah selesai, apakah boleh tayamum untuk Jumatan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kasusnya, bolehkah tayamum karena alasan dikhawatirkan keluar waktu, padahal ada air? Berikut kesimpulan dari kitab fikih menurut 4 madhab. 1. Menurut Hanafiyah, bahwa dalam masalah ini, sholat dibagi menjadi 3 macam. 1. Sholat yang tidak memiliki batas waktu, sehingga tidak dikhawatirkan keluar dari waktunya. Seperti sholat sunnah yang tidak tertentu waktunya, misal sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudu. 2. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi tidak memiliki badal atau pengganti, seperti sholat jenazah atau sholat aid. 3. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi memiliki badal atau pengganti, seperti sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur, sholat 5 waktu, bagi yang tidak sempat mengerjakannya pada waktunya karena udzur, dia bisa qadha dengan mengerjakannya setelah waktunya selesai. Untuk sholat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus, tidak boleh tayamum selama masih ada air, kecuali jika ada batas waktunya, seperti sholat sunnah ba'diyah duhur atau maghrib atau isya, di mana jika sholat ini ditunda untuk wudu dulu menyebabkan keluar waktu, maka boleh tayamum. Untuk sholat jenazah dan sholat aid, boleh tayamum meskipun ada air, jika dikhawatirkan waktunya habis apabila harus wudu. Untuk Jumatan, tidak boleh tayamum selama masih ada air. Tidak masalah ketinggalan, dan nanti sholat zuhur sebagai pengganti Jumatan dengan berwudu. Demikian pula semua sholat wajib. Jika ada yang tayamum, padahal masih ada air, maka wajib diulang. 2. Menurut Malikiyah, apabila seseorang berwudu yang hanya cukup untuk mencuci 4 anggota wudu atau melakukan mandi junub bisa menyebabkan dia terlambat sholat, maka boleh tayamum dan mengerjakan sholat apapun, dan tidak perlu mengulang sholatnya setelah mendapat air. Sementara untuk Jumatan, bolehkah tayamum apabila dikhawatirkan kehilangan waktu jika berwudu? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang masyhur dalam madhab Maliki tidak boleh tayamum. Adapun untuk sholat jenazah tidak boleh tayamum, kecuali bagi mereka yang tidak mendapat air. 3. Keterangan Syafi'iyah, tidak boleh tayamum sama sekali selama masih ada air. Karena jika dia tayamum sementara masih ada air, berarti tidak memenuhi syarat tayamum, dan artinya tayamumnya tidak sah. 4. Menurut Hambali, tidak boleh tayamum hanya karena khawatir kehabisan waktu sholat. Kecuali jika dia seorang musafir dan dia tahu dalam perjalanan sekian kilometer lagi akan ada air, namun jika dicari, waktu sholat akan habis. Dalam kondisi ini, dia boleh tayamum. Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah. Berdasarkan keterangan dari 4 madhab di atas, mereka sepakat bahwa jika kita antri air untuk wudu, namun jika ditunggu Jumatan sudah selesai, maka tidak boleh tayamum. Tapi tetap antri untuk mendapatkan air, sehingga bisa berwudu dengan air. Demikian, Allahu a'lam.